barat juga mencari siasat bagaimana menghabisi orang ini. Yang ketiga, yang punya pengaruh yang sangat ditakutkan sekarang ini oleh barat, oleh Yahudi, bahkan juga oleh kekuatan timur adalah Recep Tayyip Erdogan. Ya, di tangannya dengan vulgar beliau mengatakan, semua capaian ini karena kami kembali kepada Islam dan kami mencampakkan sekularisme. Beliau yang berani mengatakan, di mana Islam dulu terkubur dan runtuh, maka disitulah Islam akan kembali bangkit. Beliau mentargetkan 2025 khilafah Islamiyah sudah ada di puncak kejayaannya kembali, dan dia menginginkan Turki akan menjadi negeri yang akan memperjuangkan tegaknya khilafah kembali. Ngeri pak. Beliau yang berani menghina Perdana Menteri Israel di depan dunia, ya, sedang di-shouting di depan dunia, ente pembunuh anak-anak Palestina, ente dan sekarang ente bicara hak asasi manusia, ya, dipermalukannya di depan umum, lalu dia tinggalkan pak, dan dia disambut sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Ketika ada upaya kudeta militer, rakyatnya dengan satu kali komando, hanya lewat Twitter, hanya lewat media sosial, bangkit seluruhnya, menandakan rakyat begitu cinta kepadanya. Hanya 10 tahun pak, IMF dulu yang melilit Turki ini dengan utang. Setelah 10 tahun IMF yang berutang pada Turki, masya Allah. Di bawah kepemimpinan Erdogan, masjid-masjid penuh padat di mana-mana, para hafiz bermunculan, bermunculan. Di zaman Erdogan, masya Allah, teknologi pak, satu di antara tiga teknologi yang ada di Amerika, Turki salah satunya yang terbaik. Pesawat maskapai penerbangan Turki 3 tahun berturut-turut menjadi pesawat terbaik. Kekayaan Turki hari ini mengalahkan seluruh kekayaan yang ada di Eropa, masya Allah. Untuk di NATO, kekuatan militer terkuat adalah kekuatan militer Turki, dan itu di bawah kepemimpinan Erdogan. Dan selalu Erdogan mengatakan, ini karena Islam, ini berkat Islam. Subhanallah, persis seperti kataan Umar bin Khattab, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam famatabtagayna izzata bighairi al-Islam adzalanallah. Kita ini adalah satu bangsa yang dengan Islam Allah mengagungkan kita, Allah menguatkan kita, Allah membesarkan kita. Maka siapa yang mencari keagungan dan kebesaran tidak dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Sekarang ini dipahami dengan baik oleh Erdogan. Maka Erdogan berkata, karena kami kembali kepada Islam, semua capaian ini kami dapatkan, kami campakkan sampah-sampah pemikiran manusia di dunia. Subhanallah, Erdogan target untuk dihabisi pak. Kalau pak tahu, upaya kudeta militer itu pak, upaya pertamanya ngabisin Erdogan dulu. Allah masih melindungi beliau. Jadi ada 3 sosok nih. Apakah kita akan tujukan hadis tadi untuk salah satu yang 3 sosok ini? Saya katakan jangan berspekulasi dan jangan melakukan tahmin. Ya, belum tentu mereka. Bisa jadi mereka, belum tentu mereka. Cuman sosok mereka saat ini betul-betul mendatangkan rasa izzah, bangga, bahagia kepada Islam dan orang-orang beriman. Betul? Ada yang nyeletuk kepada saya waktu saya memberikan seminar 2 hari di Pekanbaru, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Ustaz, bisa jadi Habib Rizik. Saya katakan Habib Rizik baru-baru ini dunia mengenalnya. Selama ini beliau baru kelas lokal, kelas nasional. Sekarang dunia mengenalnya. The man of the year, a man of the year, ya. Itu beliau 2016, baru-baru ini. Apa enggak mungkin beliau Ustaz? Beliau kan keturunan Rasulullah SAW dan bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Memang secara silsilahnya ada nasab yang sampai kepada Husain bin Ali kepada Habib Rizik. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya katakan saya tidak berani berspekulasi siapa saja. Saya tidak berani. Karena Habib Rizik pun salah satu yang ditarget oleh kaum komunis untuk disikat. Ya, apalagi Habib Rizik kemarin ini sudah berani lantang bicara tentang Syiah, apalagi Syiah dari Iran yang masuk ke Indonesia, yang menghina mencaci para sahabat. Dia mengatakan betapa hinanya perbuatan mereka, betapa kurang mereka berani menghina para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, ya. Nah, kaum muslimin, bisa jadi beliau salah satu yang akan dibunuh. Wallahu a'lam. Kalau bagi komunis seluruh ulama wajib dibantai. Bagi komunis. Betul tidak? Sejarahnya kayak gitu, Pak. Syiah juga apalagi? Syiah itu haus darah Sunni, apalagi ulamanya. Bagi Syiah prinsipnya ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Bisa menyiksa satu orang Sunni, pelakunya wajib masuk surga. Terus ta'dzibus sunni ma'adzbihihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab. Siapa yang bisa menyiksa satu orang Sunni lalu menyembelihnya, setelah itu pelakunya wajib masuk surga tanpa hisab. Makanya bagi Syiah, darah Sunni ini adalah pintu surga mereka, Pak. Mereka tuh haus darah Bapak. Udah masanya nanti mereka akan bantai-bantai Bapak. Dan ini karakternya sama dengan komunis, sama dengan PKI. Oleh karena itu kita tidak izinkan Syiah dan PKI menguasai Indonesia. Bagaimanapun Indonesia, NKRI kita seperti yang sebelumnya, selesai, final. Itu adalah harga mati. Dan kita akan perjuangkan demi keagungan agama kita dan demi tanah air kita. Ini sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Masih tentang Al-Mahdi. Terbunuhnya nafsun zakiyah. Ya, terbunuhnya nafsun zakiyah. Atau orang yang punya jiwa yang mulia. Terbunuhnya seorang lelaki yang mempunyai jiwa yang mulia, yang kematiannya menyebabkan kemarahan orang-orang beriman satu bumi dan kemarahan malaikat-malaikat di langit. Siapa orang ini? Allahu a'lam. Kalau orang-orang yang saya sebut tadi, mungkinkah mereka? Itu yang baru bisa kita baca, tetapi kita tidak berani menduga-duga satu pun di antara mereka. Itu yang bisa kebaca sekarang, bisa jadi ada sosok yang lain, wallahu a'lam. Ya, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, ibarat Allah, Al-Mahdi akan keluar, kata Rasulullah, di tahun-tahun gempa. Hah? Al-Mahdi akan keluar di tahun-tahun gempa. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation, oleh Dr. Mehran Kafatoli Keshe, ya, di mana beliau mengatakan 2017 star di bumi ini gempa-gempa besar susul menyusul di mana-mana. Gempa itu skalanya 10 skala Richter sampai 16 skala Richter. Gempa pertama akan terjadi di Amerika yang menyebabkan terbelahnya benua Amerika menjadi dua belahan dan menimbulkan tsunami yang dahsyat, menelan korban paling sedikit diperkirakan sampai angka 40 jutaan jiwa. Pernyataan Keshe Foundation ini akhirnya ditanggapi oleh rakyat Amerika, jutaan rakyat Amerika selantiasa melakukan latihan penanggulangan bencana dengan sigap, dengan cepat. Kalau gempa apa yang dilakukan, kalau tsunami apa yang dilakukan, mereka sudah mempersiapkan diri sematang-matangnya hari ini, Pak. Setelah gempa di Jepang, di Amerika, gempa ini akan terasa sampai ke Asia. Lalu Cina menyusul gempa sebesar itu yang seperti di Amerika. Kemudian menyusul Jepang, susul-menyusul. Nah, pada tahun-tahun gempa itu, kata Rasulullah, akan banyak terjadi kekacauan di muka bumi. Akan banyak terjadi peperangan, pertumpahan darah di muka bumi. Dan di saat-saat itulah Al-Mahdi muncul. Semakin berlapis dan semuanya sedang di hadapan kita. Sebagiannya sudah sedang berjalan, ya. Sebagian lagi sedang di hadapan kita. Bagaimana kaum muslimin? Apakah tidak pantas Bapak Ibu merasa layak mempersiapkan diri mulai hari ini? Dan persiapan yang paling benar adalah iman, ilmu, amal soleh. Iman, ilmu, amal soleh. Iman, ilmu, amal soleh. Dari atar hadis-hadis yang saya baca, ruang lingkup gerak Al-Mahdi hanya sebatas Timur Tengah. Hanya sebatas Timur Tengah, jadi nggak nyampe ke Indonesia. Kita yang malah harus mendatangi beliau ke sana, gitu. Kalau teknologi nggak ada gimana? Insya Allah ada jalannya. Insya Allah. Sekedar nyebrang di Selat Sunda, tapi kalau Kalimantan memang nggak kejauhan kayaknya. Ya, nggak tahu apa nanti menyebrang menuju ke daratan Filipina, Thailand, terus nunggang kuda lah ini, Pak. Makanya harus pandai nunggang kuda dari sekarang. Dan itu jalannya lama bersama dengan orang-orang beriman lainnya yang berduyun-duyun datang ke sana, Pak. Ini ada 200 orang, ini ada 500 orang, situ ada 1000 orang. Kita konvoy. Konvoy, tapi naik kuda. Thank you.